Dan tuan-tuan nak cerita pasal kerja agama ni tuan-tuan. Apabila habis 4 bulan saya singgah ke England tuan-tuan. Transit 2 minggu dekat England. Dan di England, alhamdulillah macam kita juga di Malaysia, kerja agama dah dihidupkan. Sejak tahun 70-an lagi kerja agama dibuat. Dan hari ni tuan-tuan, di London, saya pergi di London tuan-tuan, di bandar London saja ada 300 masjid. Negara kafir tuan. Tapi agama maju. Dan saya pergi sampai-sampai je daripada airport hari Jumaat. Dan saya pergi, dia hantar saya pergi, jemaah saya pergi ke Croydon di West London. Tuan-tuan, wallahi tuan-tuan, saya terkejut. Masjid tu ada 4 dewan. Masjid Croydon tu 2 tingkat, 4 dewan. Satu-satu dewan tu kecil sikit daripada dewan tengah ni. Tapi ada 4 je tu. Dan saya tengok dekat jadual dia, solat Jumaat 12.30, 1.30. Saya kata, apa benda ni? Dia kata, kami semain Jumaat 2 kali. Dan bila 12.30 tuan-tuan, untuk semain Jumaat yang pertama, 4-4 dewan dipenuhi oleh orang solat Jumaat. Sampai di tangga-tangga, di tepi-tepi lorong, di tepi-tepi kasut pun orang duduk untuk solat Jumaat. 4 dewan solat Jumaat. Dan habis solat Jumaat pukul 1, kemudian second batch datang. Dan tuan-tuan, wallahi, batch yang kedua, 4-4 dewan juga penuh. Solat berjemaah. Solat Jumaat. Maknanya, 8 dewan solat digunakan untuk solat Jumaat dalam satu-satu masjid di England. Kenapa perkara ini berlaku? Kan negara bapak syaitan. Tetapi apabila usaha agama dibuat, pengorbanan diberi, Allah suka. Negara itu pun Allah boleh bukakan hidayat. Dan semayang-semayang waktu, semayang subuh. 7-8 saf tuan-tuan, subuh. Dan ketika itu, subuh nak jadikan cerita, suhu dia tolak 2 degree Celsius tuan-tuan. Snow tuan-tuan. Lewat snow. Tak pernah berlaku dalam 60 tahun. Snow bulan April. Dan bulan April tu, saya pergi snow. Tolak 2. Dan kadang tolak 2, 7 sah solat Jumaat. Solat Jumaat. Subuh. Solat subuh Jumaat. Mereka sanggup susah payah. Sanggup suci-suci dan kadang gigil mereka pergi ke masjid untuk solat subuh Jumaat. Kenapa? Iman dah datang dalam diri mereka. Sebab apa iman datang dalam diri mereka? Sebab mereka buat usaha atas iman tuan-tuan. Dan insyaAllah akan jadi perkara macam itu akan berlaku pada kita. Jika kita juga buat keputusan untuk korban untuk agama. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita doa dan Allah perintah dan Quran. Kalau rukun dunia saya berlaku. Kalau berfirman Tuhan kamu doalah. Dan saya aku akan kabulkan. Allah kabulkan doa kita tuan-tuan. Intipati amal adalah doa. Dan intipati doa dalam hati kita. La haula wala quwata illa billah. Saya tak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah SWT. Jadi dalam keadaan kita rasa kita tak ada apa-apa ni, kita merayu kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan kita tuan-tuan. Dan Allah sampaikan kita hujung-hujung dunia. Dan matikan kita di tempat yang paling jauh yang Allah tahu. InsyaAllah dalam buat kerja dakwah ila Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya muslim. Alhamdulillah wa amin. Jazallahu anna Muhammadan ma wahdu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pandangilah kami dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, lihat kami di dalam majmah ini sama-sama pakat-pakat mengangkat tangan berdoa berdemu ya Allah. Kami nak mohon berdemu ya Allah, yang penting Allah berikan kami hidayah ya Allah. Ya Allah, kami banyak zalim di diri kami ya Allah. Kami tak buat kerja yang atas maksud kerja ini kami dihantar ya Allah. Tolonglah ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah. Berilah hidayah kepada kami ya Allah supaya kami sambut takaza untuk keluar ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, betapa banyaknya umat yang jauh beragamamu ya Allah. Berduyun-duyun orang mati kena menuju nerakamu ya Allah. Tolonglah buka kefahaman dan hati-hati kami tentang pentingnya bahusaha agamamu ya Allah. Ya Allah, kegunakanlah harta dan diri kami ya Allah untuk kerja agamamu ya Allah. Ya Allah, kesampaikanlah kami ke semua benua-benua ya Allah untuk buat dakwah atas agamamu ya Allah. Ya Allah, kehantarkanlah aku ke tempat yang paling jauh ya Allah untuk buat dakwah atas agamamu ya Allah. Hingga tempat-tempat yang kami nak makan pun tak tahu apa cara nak makan ya Allah. Makanan ini pun kami tak kenal ya Allah. Sampaikan juga lah kami tempat-tempat ini untuk dakwah atas agamamu ya Allah. Ya Allah, kesianilah kami ya Allah. Kami nayah ya Allah, kami zalim ya Allah. Orang mati hari-hari tak ada hidayat. Kami duduk saja tanpa kerisauan atas perkara ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Bukakanlah hati kami ya Allah. Bukakan hati umat suruh alam, ya Allah, untuk bangun atas kerja agamamu, ya Allah. Ya Allah, banyak sekarang jemaah-jemaah yang sedang bergerak seluruh dunia, ya Allah. Jadikanlah dia asbab hidayatmu, ya Allah. Ya Allah, kami merayu padamu, ya Allah. Berilah kami hakikat iman yang sempurna, ya Allah. Berikan kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berilah kami sembahyang dengan khusyuk dan khudu, ya Allah. Berilah kami, ya Allah, hakikat ilmu, ya Allah, yang dikaitkan dengan zikir, ya Allah. Berilah kami sifat ikram, ya Allah. Berilah kami keikhlasan dan semua niat dan perbuatan kami, ya Allah. Dan ya Allah, lagi kami, kami memohon padamu, ya Allah, hidayat, ya Allah, untuk kami keluar ke jalanmu, ya Allah. Pada semua, ya Allah, yang ada bagi nama, yang ada niat di hati, ya Allah, kabulkanlah kami itu keluar jalan agamamu, ya Allah. Ya Allah, kesianilah kami, kami umat akhir zaman, ya Allah. Nabi dah jauh dari kami, ya Allah. Kami tanpa bimbingan, ya Allah. Kami tak tahu, ya Allah, kita sebenarnya, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kau lah yang menghidayah kepada kami, ya Allah. Tolonglah bukakan hati-hati kami untuk dapat kefahaman ini, ya Allah. Ya Allah, apa Nabi minta untuk umat ini, ya Allah, kami minta, ya Allah. Dan apa Nabi minta jauh, kami minta jauh, ya Allah. Ya Allah, jayakanlah kami dunia, jayakanlah kami akhirat. Selamatkanlah kami dunia, selamatkanlah kami akhirat. Terimalah doa kami ini, ya Allah, dengan besaran dan keudrat dan ketinggian kepujianmu, ya Allah. Terimalah permohonan kami, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan yang kau isytiharkan kami sebagai ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa ini, ya Allah. Terimalah doa ini, ya Allah. Terimalah rahiman ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbikal 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa hamdulillahi rabbil 'alamin. InsyaAllah dalam beliau ada beberapa iklan penting. Pertama, kebersihan pagi ini harga ulu kelang dan dengkil. Saya ulang, kebersihan pagi ini harga ulu kelang dan dengkil.